Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan terakhir telah mengambil bab yang ke-76, bab al-iktisal idza aslam. Bab hukum mandi bagi seseorang yang tidak masuk Islam, hendak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ali, indak. Siapa sahabatnya yang tatkala masih dalam keadaan musyrik, tertawan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ditawan di masjid, dan setelah berlalu beberapa hari Nabi sallam memerintahkan untuk melepaskannya. Ketika dilepaskan, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dan sebelumnya dia keluar dari masjid dan mandi. Setelah itu datang kembali menghadap Nabi SAW dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ahsanta. Tumamah Ibn Usam radhiyallahu ta'ala an. Beliau sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyatakan keislamannya, beliau mandi terlebih dahulu. Kemudian di bab yang ke-77, beliau memberikan terjemah babnya dengan bab Al-Khaymah fi Masjid lil mardha wa ghairihim. Bab diperbolehkannya membuat tenda di masjid untuk orang-orang yang sakit ataupun yang lainnya. Itu lil hajah, ketika dibutuhkan. Dan akan kita lihat dalam bab ini kisah Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, ketika sakit dibuatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dengan perintah dari Nabi sallam, dibuatkan khaimah, tenda di masjid, agar Nabi sallam mudah dan dekat dalam menjenguknya. Begitu pula kisah Sahibatul Wusha yang sudah kita lalui, Imratun Sauda yang biasa datang ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ia pun membuat khaimah, yaitu tenda di masjid. Dan juga Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lainnya ketika melakukan etikaf di bulan Ramadan, mereka membuat tenda di masjid. Boleh membuat khaimah atau tenda di masjid lil hajah, tatkala dibutuhkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Zakaria ibnu Yahya. Zakaria ibnu Yahya al-Balkhi al-Lu'lu'i madkhul Fathil Bari. Qala haddatsana Abdullah ibnu Numayr qala haddatsana Hisham an abi Abu Urwah ibnu Zubair, Hisham Urwah ibnu Zubair, an Aisha عن خالته قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكفر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة بمسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي مسجد خيمة بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي أتينا من قبلكم فَإِذَا سَعْدٌ يَقْدُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيهَا. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala beliau mengkhabarkan tatkala perang Khandaq. Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansari sayyidnya para sahabat dari kalangan Aus radhiyallahu ta'ala an beliau terluka di akhlnya, di urat tangannya, sehingga ketika terluka dikarenakan anak panah yang mengenainya terus mengeluarkan darah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengobatinya dengan kai, dengan pengobatan menggunakan besi panas untuk mandikan darah yang mengalir tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan, kita memerintahkan sebagian sahabat membuat khaimatan di masjid, membuat tenda di masjid untuk Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an liya'udahu min qarib, agar Nabi bisa dekat dalam menjenguknya. Dan kisahnya sudah kita lalui, karena disebutkan di banyak tempat di Sahih Bukhari, bahwasanya ketika Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an agak membaik karena darahnya berhenti, Nabi sallallahu setelah perang Khandaq langsung menuju Banu Quraidah. Dikarenakan Banu Quraidah pada saat perang Khandaq mereka mengkhianati perjanjian yang telah disepakati. Di antaranya untuk tidak membantu musuh tatkala berperang melawan kaum muslimin. Dan orang-orang Banu Quraidah, orang-orang Yahud Banu Quraidah, ketika perang Khandaq mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Sehingga Nabi sallallahu ketika orang musyrik Quraisy kembali dengan tangan hampa, dikarenakan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, maka Nabi langsung dengan perintah dari Jibril, dari Allah subhanahu wa ta'ala Jibril, menuju Banu Quraidah dan mengepung Banu Quraidah sampai akhirnya Banu Quraidah takluk dan mereka bersedia menerima hukum yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk menjemput Sa'ad bin Mu'ad yang dalam keadaan sakit di masjid, dijemput. Kemudian diberitahukan bahwasanya orang-orang Banu Quraidah menyerahkan hukum keadaan mereka kepada Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu menetapkan bahwasanya yuqtal muqatilatuhum wa tusba dararihim wa tuqsam amwaluhum. Orang-orang Banu Quraidah kaum laki-lakinya yang bisa berperang semuanya dibunuh, dan kaum wanita dan anak dijadikan sabaya, dijadikan budak, dan harta mereka dibagi-bagikan untuk kaum muslimin. Ini merupakan hukum Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala. Ketika mendengar Nabi sallallahu hukum Sa'ad Mu'ad terhadap Banu Quraidah, beliau mengatakan laqad hakamta bihukmil malik. Engkau wahai Sa'ad Mu'ad telah menghukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lama setelah itu Sa'ad Mu'ad ketika kembali ke tempatnya, luka yang tadi sudah berhenti darahnya di sini disebutkan pecah kembali dan mengalir darah. Sampai kata beliau di sini, kata Aisyah, falam yarhum wa fil masjid khaimatun bani Ghifar. Kata para sahabat yang memiliki khaimah dari kalangan Banu Ghifar di masjid, mereka terkejut dikarenakan melihat darah yang mengalir ke tempat mereka. Faqalu, sampai mereka berkata, ya ahlul khaimah, ma hadzal ladzi atina min qibalikum. Wahai ahlul khaimah, ma hadzal ladzi yatina min qibalikum, apa ini yang mengalir dari tempat kalian, datang dari tempat kalian. Faida Sa'ad bin Yaqdu yurhu daman, dan ternyata Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala lukanya kembali mengeluarkan darah, darah yang sangat banyak sampai mengalir ke tempat sebelah. Famata fiha, dan diakibatkan luka tersebut akhirnya beliau meninggal, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala. Dan ketika Sa'ad Mu'ad meninggal, dia mengatakan, ihtaj arsy rahman li mauti Sa'ad. Karena arsy rahman, arsy Allah subhanahu wa ta'ala bergetar dikarenakan meninggalnya Sa'ad Mu'ad radhiyallahu ta'ala. Dan Sa'ad Mu'ad sangat besar sekali jasanya terhadap para sahabat, terutama sahabat Ansar, terhadap Islam dan Muslimin. Karena ketika beliau di awal kedatangan Mus'ad bin Umair radhiyallahu ke negeri Madinah, yang merupakan dai pertama Nabi SAW yang beliau utus ketika Nabi masih di Mekah, Sa'ad Mu'ad radhiyallahu langsung menerima dakwah beliau, menerima dakwah Mus'ad bin Umair, langsung menyatakan keislamannya. Kemudian ketika beliau masuk Islam, beliau mendatangi kaumah. Mendatangi kaum itu Banu Asyhal. Dan beliau berkata kepada kaumnya, bahwasanya aku tidak akan berbicara kepada kalian. Al-kalam alayya haramu. Kalamukum alayya haram. Hatta tu'minu billah. Aku tidak akan berbicara kepada kalian sampai kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaumnya, tanpa terkecuali, laki-laki dan wanita Banu Asyhal, semuanya masuk Islam dengan keislaman sayyid mereka, yaitu Sa'ad bin Mu'ad Al-Ausi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini syahidnya khaimah, tenda yang dibuatkan oleh Nabi SAW untuk Sa'ad Mu'ad di masjid tatkala beliau sakit diakibatkan luka di perang Khandaq. Dan juga di kisah tersebut menunjukkan keutamaan Sa'ad Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian bab berikut, bab idkhalul ba'ir fil masjidil illah. Bab bolehnya memasukkan ba'ir, yaitu unta, ke dalam masjidil illah, dikarenakan ada sebab, dikarenakan ada hajah. Waqad Ibn Abbas tawaf Nabi SAW ala ba'ir. Ibn Abbas mengatakan Nabi SAW tatkala tawaf, beliau tawaf di atas untanya. Tatkala tawaf di Masjidil Haram, tawaf itu beribadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nabi ketika tawaf di Hajatul Wada, beliau tawaf di atas untanya. Tentunya hikmahnya sangat besar sekali, agar dilihat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, oleh kaum muslimin yang ingin melihat bagaimana tata cara manasik haji Nabi SAW, bagaimana tata cara tawaf ketika tawaf di Ka'bah. Kemudian di hadis berikutnya, kisah Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, qala haddatsana Abdul ibn Yusuf At-Tirmizi qala akhbarana Malik, Malik ibn Man Muawiyah, duduk yang baik, Malik ibn Man, Malik ibn Anas, Abu Abdullah, Imam dan Hijrah, duduk yang baik semuanya. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن أروى عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوف من وراء الناس وأنت راكبة، فطوفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. Dari Zainab bintu Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menukil dari ibunya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata tatkala hajatul wada di tawaf wada, beliau berkata aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku sakit, tidak kuat untuk berjalan kaki melakukan tawaf. Maka Nabi berkata tawfi min wara'in nas wa anti rakibah, tawaflah engkau wahai Ummu Salamah di belakang orang-orang. Itu ketika datang waktu salat, salat engkau tawaf di belakang orang yang sedang salat. Wa anti raqibah, dalam keadaan engkau mengendari kendaraan, dan kendaraannya pada saat itu tentunya unta, ibil. Maka Ummu Salamah, maka aku tawaf dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaf tatkala Rasulullah salat mengimami para sahabatnya ila jandil bait, di samping Ka'bah, itu di Ka'bah. Yaqra bil tur wa kitabim mastur, Nabi salam salat dan baca surat wa tur wa kitabim mastur. Ini hadis Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, menunjukkan bolehnya mengendarai kendaraan atau masukkan ibil di masjidil hajah, dan juga menunjukkan bolehnya bagi orang-orang yang sakit atau tidak mampu untuk berjalan kaki, sa'i melakukan tawaf atau sa'i bersama marwah, menggunakan kendaraan, baik itu kursi roda ataupun yang lainnya, yang dengannya dia bisa melaksanakan tawaf dan sa'i tersebut. Nabi SAW pernah tawaf menggunakan ba'ir. Sebagian Ummu Salamah ketika sakit diperintah kali Nabi SAW tawaf dengan mengendarai kendaraan, itu mengendarai ba'irnya. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.